Si putih primadona sampaikan mimpi semu, ditukar lembaran kertas, seorang diktator tersenyum. Si putih mempesona, ya datang sita perhatian. Yang semakin menggila, sebagian mereka memberi gelar setan, sebagian mereka mengira surga, surga yang tersenyum, yang merana, yang menangis, yang tertawa, ya. Woyo, si putih bukan melatih. Woyo, si putih juga bukan susu. Mempesona, ya datang sita perhatian. Ditukar lembaran kertas, seorang diktator tersenyum. Sebagian mereka memberi gelar setan, sebagian mereka mengira surga, surga, yo, yang tersenyum, yang merana, ya, yang menangis, yang tertawa, ya. Si putih bukan melati, woyo, si putih juga bukan susu, woyo, si putih bukan melati, woyo, si putih juga bukan susu, woyo.